Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini antara maghrib dan isya ini, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan taufiknya kepada kita semua untuk melanjutkan ta'lim kita, pelajaran kita masih dalam syarah Al-Urjuzatil Mi'iyah fi dzikri hali asyrafil bariyah, penjelasan tentang 100 bait syair yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi rahimahullah, yang kita bacakan syarahnya dari syarah Al-Syeikh Abdul Razzaq Al-Abbad hifidzahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca 5 bait dari bait syair ini, dan insyaAllah kita lanjut pada bait yang ke-6. Qala al-imam Ibn Abil Izz al-Hanafi rahimahullah, wa ba'da amaini ghada Fatima ja'at bihi murdi'uhu salima halimatun li ummihi wa 'adat bihi li ahliha kama aradat. وبعد شهرين شقاق بطنه وقيل بعد 40 من سنه. وبعد عامين غدا فاطمة. جاءت به مرضعه سليمة. وبعد عامين, setelah 2 tahun. Setelah usia beliau 2 tahun. Ya, pembahasan yang lalu yang kita bahas apa? Tentang meninggalnya ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekarang bait ini membicarakan tentang ar-radha'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disusui, qala syarih rahimahullah hafizahullah, wa ba'da amaini, setelah 2 tahun, ba'da an akmala amaini min maulidihi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai usia 2 tahun, ghada ay asbaha wa sara Fatima, wa fatmu sabi huwa fasluhu min ar-radha'. Setelah 2 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disapi, maksudnya dihentikan apa persusuannya. Ya, Fatima, Fatmu Sabi, kata syarih di sini, huwa fasluhu minar rada', disapi dari persusuannya. Artinya dihentikan apa? Persusuannya. Ya, karena itu juga batas menyusukan seorang anak itu adalah 2 tahun. Itu adalah 2 tahun. Jadi kalau ada bayi disusui setelah lewat 2 tahun, maka itu sudah tidak menghasilkan persusuan. Tidak bisa lagi dikatakan saudara susuan. Jadi batasnya berapa? 2 tahun. Sebelum itu atau masih 2 tahun. Kalau lewat 2 tahun, maka tidak bisa lagi dikatakan sebagai saudara susuan. Wa futima alaihi salatu wassalam ba'da an atamma ar-radha'ata hawlaini kamilain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihentikan persusuannya setelah sempurna 2 tahun. Ya. Hawlaini kamilain. 2 haul. Jadi 1 haul itu 1 tahun. Jadi sering kita dengar kata apa? Haul. Haul itu perputaran setahun. Kalau kita belajar zakat, ya ada juga namanya istilah haul. Sebagai syarat dari zakat. Kalau dia zakat harta, tercapai nisabnya, kadarnya, dan berlalu haulnya. Ini setahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidat, dan wanita-wanita yang melahirkan. Yurdi'na auladahunna, mereka menyusui anak-anak mereka. Haulaini kamilain, 2 tahun sempurna. Liman arada an yutimma ar-radha'ah, bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuan. Ini menunjukkan bahwa 2 tahun juga itu tidak wajib. Jadi kalau seorang muslimah atau wanita melahirkan, tidak wajib dia susui harus 2 tahun. Kalau dia ingin sempurnakan sampai 2 tahun, ya itu yang bagus. Tapi kalau ada hajatnya misalnya, ya maka tidak mengapa dia hentikan apa persusuannya kalau ada hajatnya. Tidak ada yang menghalangi dia untuk menyempurnakan susuan. Ya, karena ada hadis yang melarang wanita yang tidak mau menyusui apa anaknya. Ya, bahkan ada ancaman dari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh seorang itu, seorang wanita tidak mau menyusui anaknya tanpa ada alasan yang dibenarkan. Ya, misalnya takut gemuk atau takut-takut yang lainnya. Yang tidak ada kaitannya dengan apa? Kondisinya dia yang dibenarkan oleh syariat. Misalnya dia sakit. Karena itu kalau sekarang kita lihat, ya banyak yang tidak mau menyusui. Baru lahir, diberi susu formula. Dia tidak mau menyusui. Alasannya kerja, di kantor, macam-macam. Itu bukan alasan yang syar'i. Karena yang seperti ini berdosa. Tidak boleh dia meninggalkan apa? Menyusui bayi-bayi mereka. Ja'at bihi murdi'uhu salima. Ya, datanglah yang menyusukannya. Salima dalam keadaan selamat. Ay ja'at bihi murdi'uhu ila walidatihi fi Makkah saliman mu'afin. Yang menyusuinya datang ke Makkah dalam keadaan selamat dan Rasulullah itu mu'afin, sehat. Laisa bihi afah, tidak ada penyakitnya. Wala yashku min illatin, tidak pula dia keluhkan rasa sakit. Tidak ada cacatnya, tidak ada juga sakitnya. Fi sihhatin thayyibatin, ya sehat dan baik. Wa binyatin hasanatin, dia tumbuh dengan pertumbuhan yang baik. Wa nash'atin qawimatin, siapa itu yang menyusukannya? Halimatun li ummihi wa adat. Halimah, jadi yang menyusukan Nabi siapa? Halima bintu Zu'aib As-Sa'diyah. Namanya Halima bintu Zu'aib As-Sa'diyah. Jadi Sa'd, dia dari kabilah Sa'd, dari Bani Sa'd. Karena itu sekarang ada yang namanya anaknya Halimatus Sa'diyah. Sebenarnya itu keliru. Namanya itu Halimah. Adapun As-Sa'diyah itu kabilahnya dari Bani Sa'd. Sama orang juga banyak kita jumpai namanya Salman Al-Farisi. Alnya itu adalah kampungnya. Jadi Salman orang Persia. Ya kalau dia orang Makassar ya Salman Al-Makassari. Jangan Salman Al-Farisi. Atau ada yang namanya anaknya Al-Bukhari. Ya dia bukan orang Bukhara. Dia bukan orang Khurasan. Cuma karena tidak paham, cuma dapat saja nama begitu, nah langsung ambil saja. Ini Islami. Ya betul. Tapi diperhatikan juga apa? Kecocokan dan maknanya. Jadi namanya adalah Halima. Adapun As-Sa'diyah itu adalah kabilahnya. Dari suku, dari Bani Sa'ad. Murdi'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menyusukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ikhtulifa fi islamiha wa islami zaujiha. Dan diperselisihkan tentang Islamnya dan juga suaminya. Ada yang mengatakan Halimah juga masuk Islam, suaminya juga. Tapi ini diperselisihkan. Apakah Halimah dan suaminya itu masuk Islam atau tidak? Ya, dan ketika Halimah dan suaminya ini datang, ya karena dahulu di antara kebiasaan orang Arab adalah menyusukan bayi-bayi mereka kepada warga yang ada di kampung-kampung. Kenapa? Karena mereka itu belum terkontaminasi. Karena itu mereka menginginkan supaya bayinya itu sehat, ya mereka susukan kepada orang-orang yang ada di kampung. Disusui anaknya supaya sehat. Karena itu juga menyusukan anak ya boleh. Boleh ya. Apalagi kalau ada hajatnya, misalnya ini anak lahir perempuan. Kemudian dokter mengatakan ibunya tidak bisa lagi melahirkan karena penyakit misalnya. Karena dia butuh supaya anak ini ada mahramnya, maka dia datang kepada seorang, ya tolong susui anak saya supaya ada mahramnya. Misalnya dia butuh apa? Mahram. Maka ini seperti ini boleh. Jadi bolehkan menyusukan apa? Anak. Tetapi menyusui itu juga harus ada izin dari suaminya. Ada izin dari siapa? Suaminya. Jadi jangan kita menyusukan anaknya orang kalau suami kita tidak mengizinkan. Jadi suaminya harus mengizinkan. Nah, li ummihi ay fi Makkah. Dia datang ke ibunya, ini kepada ibunya Rasulullah, ya di Makkah. Wa adat bihi li ahliha. Kemudian dia kembali dengannya kepada keluarganya. Li'annahu a'jabaha katsiran wa ra'at min al-barakati wal khairi fi wujudihi sallallahu alaihi wasallam syai'an ajaban lam ta'lifhu wa lam ta'hadhu fi man arda'tum fi man arda'athum min as-sighar. Kenapa Halimah ingin bawa pulang lagi nih Rasulullah? Tadi sudah dibawa pulang ke ibunya. Tapi dia menginginkan supaya apa? Diambil kembali nih Rasulullah. Karena a'jabaha katsiran. Halimah merasa takjub dengan keberadaan siapa? Rasulullah. Dalam Ar-Rahiqul Makhtum disebutkan ya kisahnya. Ya ketika Halimah dan suaminya datang mencari bayi-bayi untuk disusukan, ya semuanya sudah dapat. Ketika mereka datang itu, ontanya sudah lelah. Hampir tidak bisa lagi jalan. Susunya kering. Ya. Ontanya kering, kurus. Ya. Demikian juga Halimah dan keluarganya, suaminya, perbekalannya sedikit. Kemudian tidak ada lagi yang disusui kecuali siapa? Yang dia dapatkan kecuali Rasulullah. Tetapi sebelum diambil dikatakan bahwa dia ini yatim. Rasulullah ini yatim. Ya, karena namanya menyusui, ya harus dinafkahi dan mereka butuh dibayar. Ya. Kalau miskin, ya kalau yatim, pasti miskin, tidak punya harta. Bagaimana mereka mau menggaji kita? Tetapi mereka berazam, tidak apa-apa. Kita sudah datang dan kita berazam untuk tidak pulang kecuali membawa seorang bayi yang untuk apa? Disusui. Maka diambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika diambil dan dibawa pergi, unta yang tadinya kering tidak ada susunya, akhirnya apa? Ada susunya. Yang tadinya sudah kelelahan, dialah unta yang paling cepat. Karena berkah dari siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selama di kampungnya, ketika orang kesulitan, mereka selalu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu mereka merasa takjub dengan keberadaan Rasulullah, sehingga ketika dikembalikan dia minta lagi. Ya, artinya sudah 2 tahun bawa pulang, ini sudah selesai persusuannya. Kalau bisa saya bawa pulang lagi ke mana? Ke kampung saya. Ini Rasulullah. Falamma ja'at bihi ila ummihi aradat an tuqna'a ummuhu an tubkiyahu 'indaha fatratan atwal. Wa dhukira fi ba'd al-akhbar annaha asharat ila al-jawi at-tayyib 'indahum wa annaha takhsha 'alayhi min al-awbi'ati fi Makkah wa nahwi dhalik. Maka Halimah ini dia yakinkan siapa? Ibunya Rasulullah. Supaya Rasulullah ini tinggal bersamanya dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan disebutkan pada sebagian akhbar, berita tentang Halimah ini, dia isyaratkan kepada ibunya tentang al-jawu tayyib, cuaca yang baik di kampungnya dia. Dan dia takut kalau Rasulullah ini terkena wabah yang ada di Makkah. Yang sampai terkena apa? Wabah penyakit. Maka dia yakinkan ibunya, kalau bisa saya bawa pulang lagi. Ini sudah selesai 2 tahun, saya kembalikan. Tapi kalau bisa, saya ambil kembali. Karena di tempat kami, cuacanya bagus. Dan saya khawatir, kalau dia tinggal di Makkah, dia akan terserang apa? Ya, penyakit. فأقنعتها أن ترجع به معها فاقتنعت أمه شفقة عليه فعادت به حليمة معها. Setelah diyakinkan, maka ibunya pun merasa yakin. Karena apa? Karena dia sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembalilah Halimah dengan membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama aradat ay anna hadha syai'un kanat turiduhu asalatan indama ja'at bihi ila ummihi. Ya, inilah yang diinginkan siapa? Halimah ketika dia kembalikan, sebenarnya dia ingin supaya dia yakinkan ibunya dibawa kembali tinggal bersamanya. Nah, ini tentang persusuannya Rasulullah ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu Rasulullah ya memang sendiri, tapi beliau banyak saudara sesusuan. Punya saudara apa? Susuan. Ya, di antaranya ya anak-anaknya siapa? Halimah As-Sa'diyah ini, bintu Dhu'aib, bintu Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Ya, termasuk juga saudara susuannya adalah pamannya sendiri, Hamzah. Hamzah itu pamannya sekaligus saudara susuannya. Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa ba'da syahrain shiqaqu batnihi wa qila ba'da arba'in min sinnihi. Beliau di sini pada bait ini menyebutkan tentang dibelahnya dada atau perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala asy-syarih rahimahullah hafizahullah dzakara huna haditsatan syiqaqi sadrin nabi alaihi salatu wassalam fil marratil ula. Disebutkan pada bait ini tentang dibelahnya dada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kali yang pertama. Ya, karena dibelahnya dada itu tidak hanya sekali. Wa anna dhalika kana ba'da syahraini min ruju'i Halimah bihi inda ummihi. Dan kejadian itu terjadi 2 bulan setelah dia kembali dari ibunya. Dari ibunya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminah. Ya, setelah 2 bulan setelah diambil kembali, terjadilah ya kejadian ini. Rasulullah dibelah dadanya. Wa qila inna dzalika kana ba'da an atamma 4 sanawatin min umrihi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada juga mengatakan bahwa dibelahnya dada beliau setelah beliau berusia 4 tahun. Ini memang riwayat berbeda. Tapi kalau di sini dikatakan waqila. Kalau kita baca buku para ulama atau penulis, biasanya kalau dia mengatakan qila, itu lemah di sisinya. Riwayat tersebut lemah di sisinya. Dia katakan dengan bentuk majhul, qila. Tidak dengan bentuk ma'lum. Misalnya qala. Kalau qila dikatakan. Kalau di syair ini, ba'da syahrain. 2 bulan setelah diambil kembali dari ibunya. Rawi Ibn Ishaq, an-nafari min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalu lahu ya Rasulullah, akhbirna an nafsika. Ibn Ishaq meriwayatkan dari banyak sahabat, beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna an nafsik, ceritakan kepada kami tentang dirimu. Qala na'am, kata Nabi, iya. Ana da'watu abi Ibrahim, saya adalah doanya bapakku Ibrahim. Kenapa dia sebut Ibrahim bapaknya? Padahal siapa bapaknya Rasulullah? Abdullah. Iya, dari dalam bahasa Arab, bapak itu semua yang menjadi usulnya dia. Bapaknya kita, kemudian kakek, seterusnya sampai ke atas, dalam bahasa Arab dikatakan abun. Itu bapak dimasukkan dalam apa kalimat bapaknya. Karena itu dijama aba hukum, bapak-bapak kalian. Jadi itu tidak masalah. Jadi kalau kakeknya kita, kita panggil bapak juga itu sahih. Dari sisi nasab itu tidak salah. Mau dipanggil jaddi, kakek mau dipanggil abi juga boleh. Sama juga neneknya. Dia panggil ibu, dia panggil nenek itu sama saja. Jadi semua yang menjadi usulnya ke atas. Nabi mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Saya adalah doanya bapakku, Ibrahim. Ya, karena Nabi Ibrahim, ya berdoa untuk siapa? Anak dan keturunannya. Dan di antara keturunannya adalah siapa? Ismail. Dari jalurnya Ismail, lahir siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim punya berapa anak? Berapa anaknya Ibrahim? alaihi salam dua. Tapi dari dua ini keturunannya banyak jadi nabi. Karena itu beliau digelari apa? Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kenapa? Karena banyak dari keturunannya itu menjadi apa? Nabi. Nabi Ibrahim punya dua istri. Yang satu siapa namanya? Sarah. Yang satunya siapa? Hajar. Inilah ibunya siapa? Ismail. Hajar ini istrinya. Sedangkan Sarah ini sebenarnya dia adalah budak awalnya. Lalu dihadiahkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Lalu dinikahi dan lahirlah Ishak. Lahir siapa? Ishak. Dari Ishak ini, Ishak punya anak namanya siapa? Ya'kub. Nabi Ya'kub punya anak 12 orang. Nabi Ya'kub juga punya dua istri. Yang satu anaknya 10. Yang satu anaknya berapa? 2. Itulah Yusuf alaihi salam. Dan saudaranya Bunyamin. Adapun yang 10-nya lagi, itu beda ibunya. Ya. Dari anaknya Ya'kub inilah, yang 12 ini, keturunannya itu dikatakan Bani Israel. Israel itu siapa? Nabi Ya'kub. Jadi Israel itu siapa? Nabi Ya'kub. Nabi Ya'kub punya anak 12. Yusuf punya saudara 1, Bunyamin. Adapun saudaranya dari lain ibu, itu ada 10 yang disebutkan dalam surat Yusuf itu. Ya, semuanya ini, keturunannya ini menjadi, itulah yang disebut dengan Bani Israel. Turun dari Ishak, banyak dari keturunannya tersebut menjadi nabi. Wa bushra akhi Isa. Jadi kata beliau di sini, kata Nabi SAW, saya ini doanya bapakku, Ibrahim. Wa bushra akhi Isa. Dan kabar gembiranya saudaraku, yakni Isa alaihissalam. Di mana kabar gembiranya disebutkan? Dalam Al-Quran disebutkan. Wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israila, inni rasulullah ilaikum. Musaddiqan lima baina yadayya wa mubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ketika Nabi Isa mengatakan, wahai Bani Israel, saya ini adalah utusan Allah untuk kalian yang membenarkan apa yang berada di sisi saya dan juga memberi kabar gembira bi rasulin dengan seorang rasul. Ya'ti min ba'di, dia akan datang setelah saya. Ismuhu Ahmad. Namanya siapa? Ahmad. Ahmad ya Rasulullah juga. Jadi Rasul itu punya nama. Ahmad, Muhammad, itu nama beliau. Ya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu beliau mengatakan di sini, wa bushra akhi Isa. Dan saya adalah kabar gembiranya saudaraku Isa. Ini Nabi Isa alaihi salam. Dan beliau belum meninggal ya. Nabi Isa sudah meninggal atau belum? Ya, belum. Tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian yang mengingkari hadis ini. Mengingkari tentang turunnya Isa. Mereka mengatakan jangan ditunggu. Isa bin Maryam tidak akan turun. Ya, dalilnya mereka adalah lafaz di dalam ayat. Kenapa? Karena Allah mengatakan, ya Isa inni mutawaffika. Wahai Isa, saya wafatkan kamu. Tawaffa ya tawaffa. Artinya diwafatkan. Wa rafi'uka ilayya. Dalam surat Ali Imran itu. Dan saya angkat kamu kepadaku. Mereka mengatakan, di sini Allah mengatakan, inni mutawaffika. Saya telah mewafatkan kamu. Jadi mereka memaknai kata wafat di situ hanya satu makna saja. Yaitu meninggal. Mati. Padahal, tawaffah, yaitu bisa maknanya meninggal betulan. Kalau kita terjemahannya apa? Wafat kan? Itu bahasa Arab sebenarnya. Yang kita serap. Tawaffah itu bisa maknanya meninggal betulan. Bisa juga bermakna tidur. Seperti ditidurkan. Karena itu ada ayat yang lain yang mengatakan dengan kalimat yang sama. Allahu yatawaffal anfus. Allah yang mewafatkan jiwa-jiwa. Fi manamiha atau ba'da mautiha wa fi manamiha, Allah Subhanahu wa taala mewafatkan jiwa-jiwa itu ketika dia tidur. Jadi orang yang tidur itu juga bisa dikatakan apa? Wafat. Jadi nanti malam bilang, jangan mengatakan saya mau tidur, saya mau wafat dulu. Ya karena wafat juga, tidur juga di mana kan apa? Wafat. Ganti saja, saya mau tidur, saya mau wafat. Ya bahasa Arab. Jadi, ya tawaffal anfus fi manamiha. Ya inda mautiha, ba'da mautiha. Wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga yang belum meninggal, yang belum mati ketika dia tidur. Jadi memang jiwa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau bangun ya baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Padahal tidur kan sama dengan mati juga. Jadi tidak benar kalau dia katakan bahwa karena kalimatnya inni mutawaffika kemudian Nabi Isa itu dianggap sudah meninggal betulan. Tidak. Dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Waru'at ummi hina hamalat bi annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur syam. Kata Rasulullah, ibu saya melihat ketika dia hamil annahu kharaja minha nurun adha'a lahu qusur syam. Ketika ibu saya mengandung saya, ibu saya itu melihat bahwa keluar cahaya dari rahimnya yang menerangi kerajaannya orang di Syam. Kerajaan di mana? Di Syam. Ini juga menyebabkan adanya salawat-salawat yang sebenarnya itu tidak layak untuk Rasulullah. Apa itu? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Kamu adalah matahari, kamu adalah rembulan. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Itu salawat yang biasa dinyanyikan ibu-ibu di mana itu? Di masjid itu ya. Katanya karena ketika Rasulullah dikandung ibunya, maka keluar cahaya dari rahim ibunya yang menerangi apa? Kerajaan Syam. Wasturdi'tu fi Bani Sa'ad ibn Bakar. Dan saya disusukan di Bani Sa'ad ibn Bakar. Fabainama ana ma'a akhin li. Maka ketika saya bersama saudara saya. Saudaranya yang mana ini? Saudara susuannya. Khalfa buyutina. Di belakang rumah kami. Nar'a bahman lana. Kami sedang menggembalakan ternak kami. Idh atani rojulani. Tiba-tiba datanglah kepadaku dua orang laki-laki. Alaihima siyabun bidun. Dua orang tersebut pakaiannya putih. Bitostin min zahabin. Mamlu'in salja. Dia bawa bejana yang terbuat dari emas yang penuh dengan salju. Es ya. Fa akhadhani fa shaqqa batani. Maka keduanya mengambil saya lalu dia berah perut saya. Ini kata Rasulullah. Wastakhraja qalbi. Dia keluarkan hati saya. Fa shaqqaha fastakhraja minhu 'alaqatan sauda fatarahaha. Lalu hati itu dibelah, kemudian dia keluarkan satu gumpalan yang hitam, lalu dibuanglah apa? Gumpalan hitam tersebut. Thumma ghasala qalbi wa batani bidzalika salj hatta anqayahu. Kemudian dua orang tersebut mencuci hatiku dan juga perutku dengan salju hingga akhirnya bersih. Thumma qala ahaduhuma li sahibihi. Kemudian salah satu di antara keduanya berkata, zinhu bi asharatin min ummatihi. Timbang dia dengan 10 orang dari umatnya. Fawazanani. Lalu saya ditimbang ya bihim dengan 10 orang dari umatku. Fawazantuhum. Ternyata saya lebih berat daripada 10 orang dari umatku itu. Thumma qala, kemudian berkata lagi, zinhu bimi'atin min ummatihi. Timbang dia dengan 100 orang dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum. Dia timbang saya dengan 100 orang dari umatku, ternyata saya masih lebih berat apa? Timbangannya. Thumma qala, kemudian berkata lagi orang tersebut, ini malaikat ya, zinhu bi alfin. Timbang dengan 1000 orang min ummatihi, dari umatnya. Fawazanani bihim fawazantuhum. Ya tetap Rasulullah masih mengalahkan timbangan mereka. Faqala da'ahu anka. Kata malaikat, tinggalkan saja. Fawallahi, demi Allah, law wazantahu bi ummatihi lawazanaha. Seandainya kamu timbang dengan seluruh umatnya, dia masih lebih berat. Rasulullah masih lebih apa? Berat. Qala Ibnu Katsir wa isnaduhu jayyidun qawi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, sanadnya jayyid dan kuat. Ya ini Rasulullah menceritakan tentang dirinya sendiri. Sudah Isya ya? Azan dulu. Azan dulu. Azan dulu ya. Baik. Kita tambah lagi sedikit ya. Wa yashhadu lahu ma fi sahih Muslim an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya, ada syahid dari riwayat ini, apa yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam, bahwa Rasulullah itu didatangi Jibril. Didatangi siapa? Jibril. Wa huwa yal'abu ma'al ghilman, ketika dia sedang bermain bersama anak-anak. Maksudnya seusianya ya. Fa akhadhahu fa sara'ahu, dia diambil lalu dibaringkan. Fa syaqqa an qalbihi fastakhrajal qalb, dibelah dadanya, hatinya, kemudian hati itu dikeluarkan. Fastakhraja minhu 'alaqatan, dia keluarkan darinya satu gumpalan, gumpalan darah ya. Faqala, lalu dia katakan, hadza khattu syaitan minka, atau hadza hazzu syaitani minka, ini bagiannya syaitan darimu. Thumma ghasalahu fi tastin min dhahabin bima'i zamzam, lalu dicuci di bejana yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Kalau tadi riwayat yang pertama dengan apa? Salju. Kalau riwayatnya Muslim dengan apa? Air zam-zam. Kenapa bisa berbeda? Ya bisa saja tidak bertentangan. Ya mungkin air zam-zamnya itu apa? Dingin seperti apa? Salju. Tidak ada pertentangan. Ini menunjukkan bahwa salju itu bisa dijadikan apa? Alat untuk bersuci kalau dia sudah mencair. Jadi air es itu bisa dijadikan apa? Alat untuk bersuci. Boleh wudu dengan air es? Boleh. Tapi bukan dengan es batu ya. Dicairkan dulu. Kalau sudah mencair jadi air, ya baru boleh dipakai apa? Wudu. Jangan es batunya diambil kemudian dibasahi tangannya. Itu tidak sah yang seperti itu. Bukan air dipakai. Nah, jadi cuci dengan air zam-zam. Thumma a'adahu fi makanihi, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Waja'al ghilmanu yas'auna ila ummihi, kemudian anak-anak ini langsung bergegas menuju ibunya, yakni ibu susuannya. Faqalu, anak-anak ini mengatakan, inna Muhammadan qad qutila, kata anak-anak ini, Muhammad telah dibunuh. Karena dia lihat Rasulullah itu dibelah apanya? Dadanya. Bayangkan ini anak-anak diperlihatkan oleh malaikat dibelah dadanya siapa? Ya Rasulullah. Fastaqbaluhu wa huwa muntafi'ul laun, atau muntaqi'ul laun. Maka mereka pun segera menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan warnanya sudah cerah, sudah lain, tidak lagi seperti biasanya. Qala Anas, Anas yang meriwayatkan hadis ini, wa qad kuntu ara athar dhalikal mikhyat, athar dhalikal mikhyati fi sadrihi, kata Anas bin Malik, saya lihat bekas jahitan itu di dadanya Nabi. Kata Anas, saya lihat ada bekas apa? Bekas jahitan di dadanya siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di operasi itu sudah ada dari dulu ya. Malaikat dioperasi Nabi. Kemudian dijahit lagi. Kenapa Anas bisa melihat bekas jahitan ini? Sahabat yang lain tidak? Ya karena Anas bin Malik dia menjadi apa? Pelayannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selalu bersama Rasulullah. Karena itu dia digelari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, gelarnya apa? Khadimur Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Pelayannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadisatu syaqqi sadrihi syarif sallallahu alaihi wasallam takarrarat aktsara min marrah. Dan kejadian dibelahnya dada beliau ini berulang ya, banyak kali, tidak hanya sekali ini. Faqad dzakara al-Hafidz Ibnu Hajar fi Fathil Bari anna syaqqa sadri waqa'a thalatha marrat. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari mengatakan bahwa beliau dibelah dadanya terjadi 3 kali. Awaluha hadha alladhi waqwa fi tufulatihi. Yang pertama adalah ini. Yang terjadi ketika beliau masih anak-anak. Qala fanasha ala akmalil ahwal. Maka beliau pun hidup dengan keadaan yang paling sempurna. Minal ismati minasyaitan. Terlindung dari syaitan. Kama ja'a fil hadith, hadha hadhus syaitani mink. Sebagaimana disebutkan di hadis tadi, ini adalah bagian syaitan darimu. Thumma waqa syaqqu sadri indal ba'si ziyadatan fi ikramihi. Kemudian ketika beliau diutus menjadi nabi, diangkat menjadi rasul, ya diangkat menjadi nabi dan diutus menjadi rasul, ya dibelah lagi dadanya. Dada beliau di apa? Dibelah lagi. Liyatalaqa ma yuha ilaihi biqalbin qawiyyin fi akmalil ahwali minat tathir. Supaya apa? Ya supaya beliau siap menerima wahyu dengan hati yang kuat. Karena itu orang yang merasa berat dengan kalamullah berarti hatinya lemah. Hatinya apa? Lemah. Orang yang hatinya kuat ketika dia mendengar ayat Allah maka dia apa? Bisa menerima ayat tersebut. Jadi orang-orang yang keras hatinya dengan Al-Quran, ya hatinya lemah. Itu hati apa? Hati yang lemah. Hati yang kuat, kalau dia bisa menerima apa? Menerima wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma waqwa syaqqu sadri inda iradatil uruj ila sama liyata'ahaba lil munajat. Kemudian, kejadian yang ketiga ketika beliau naik ke langit. Pada peristiwa apa? Al-Isra wal Mi'raj. Ini bulannya sekarang ya? Iya. Orang lagi bulan apa ini? Bulan Rajab ya. Lagi rame-rame bikin acara yang Rasulullah sendiri tidak merayakannya. Padahal beliau yang mengalaminya, ya. Beliau yang mengalami Isra dan Mi'raj kejadiannya tapi beliau tidak apa? Merayakannya. Karena itu bukan bagian dari syariat. Nah, itu kali yang ketiga. Ketika beliau apa? Mi'raj. Ini ada istilah ya. Isra wal Mi'raj. Isra itu apa? Asra yusri isra. Asri. Banyak orang tanya, Ustaz, apa artinya nama tak? Ya kalau kita buka kamus, berasal dari kata asra yusri asri fi'il amr. Artinya berjalan di waktu malam. Jadi Isra artinya diperjalankan di waktu apa? Di waktu malam. Dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa. Adapun Mi'raj. Mi'raj itu prosesnya dari Masjidil Aqsa ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Beliau naik ke langit. Beliau naik ke mana? Ya, ke langit. Jadi di saat itu juga, ya Ibnu Hajar mengatakan bahwa dada beliau juga dibelah. Jadi tiga kali. Wa fi subulil huda war rasyad lis salihi dalam kitab subulul huda. Anna syaqqa sadrihi syarif sallallahu alaihi wasallam takarrara arba'a marrat. Ya katanya dibelahnya dada beliau itu empat kali. Wa dzakara anna al-marrata tsaniya wa huwa ibnu 10 sinin. Kata as-salihi, kali yang kedua ketika beliau 10 tahun usianya. Ala kulihal, ya proses atau kejadian itu benar-benar terjadi. Ya dibelah dadanya dan dibersihkan hatinya oleh malaikat, dicuci dengan air ya air Zam-Zam. Ini juga menunjukkan bahwa boleh berwudu dengan air Zam-Zam ya. Ya tapi jangan yang dibawa pulang dari umroh dipakai wudu, mending diminum saja ya. Kecuali kalau pergi haji umroh di sana ya. Ya silakan wudu dengan apa? Air Zam-Zam karena banyak. Tapi kalau bawa pulang di Indonesia jangan dipakai wudu, mending diminum. Ya jangan sampai ini kita pakai air Zam-Zam saja wudunya. Baik, dan juga disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu dalam ya kitab Zadul Ma'ad, kata beliau, wa kana hadihu sallallahu alaihi wasallam yad'ul ihsan was-shadaqati wal ma'ruf. Di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah beliau mengajak kepada ihsan, bersedekah dan berbuat ma'ruf. Walidzalika kana asyrahal khalqi sadran. Karena itu beliau adalah orang yang paling lapang dadanya. Wa atyabuhum nafsan, paling baik hatinya. Wa an'amahum qalban, paling nikmat hatinya. Fa inna lis-shadaqati wa fi'lil ma'rufi ta'thiran ajaban fi syarhis sadri. Kenapa? Karena kata Ibnu Qayyim, sedekah dan berbuat ma'ruf itu di antara pengaruhnya yang paling menakjubkan adalah melapangkan dada. Kalau banyak berbuat baik, biasa hatinya apa? Ya, lapang. Jadi kalau ada orang hatinya sempit terus, apa berarti ini orang kurang apa? Kurang berbuat baik. Ya. Perbanyaklah berbuat baik supaya hati itu menjadi apa? Ya, menjadi lapang. Kalau ada orang kerjanya sempit terus dadanya ya, kita katakan banyak-banyak berbuat baik. Supaya lapang apa? Ya, dadanya. 6. وَنْضَوْفَ ذَلِكَ إِلَى مَا خَصَّهُ اللَّهُ بِهِ مِنْ شَرْحِ صَدْرِهِ بِالنُّبُوَّةِ وَالْرِسَالَةِ. Demikian juga Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengkhususkan kelapangan dada beliau dengan nubuwah dan risalah. وَخَصَائِصِهَا وَتَوَابِئِهَا. Kehususan-kehususan dan yang mengikuti kehususan itu. وَشَرْحَ صَدْرِهِ حِسًّا وَإِخْرَاجِ حَظِّ الشَّيْطَانِ مِنْهُ. Saya kira ya, sampai di sini dulu ya. Insyaallah nanti pada pertemuan berikutnya kita masuk pada poin wafatu ummihi. Wafatnya ibu beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini sudah berapa fase ini? Mulai dari dilahirkan, kemudian disusui. Berapa usianya dikembalikan tadi? 2 tahun ya. Kemudian di apa lagi? Di belah dadanya. Setelah 2 tahun, 2 bulan. Kalau yang ada di kitab ini. Ada riwayat mengatakan setelah apa? Berusia 4 tahun. Kemudian di belah dadanya, dibersihkan. Dan berikutnya, fase bagaimana beliau menghadapi kondisi ibunya apa? Wafat. Naktafilah huna insyaAllah ta'ala. Kita lanjut. Nas'alullah assalamata wal afiyah. Subhanakallahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين